setiap saat datang padaku. Hey, Aurora. Lenyap semua temannya, itulah dunia yang dipandang hanyalah benda. Sukar dicari teman sejati yang merasakan derita diri. Terima kasih.